disimpan nang bahari, nang dihafalan maut mito, nang dibacanya dengan basungguh-sungguh tafsirnya Bawawi. Karangan Husin bin Mas'ud Al-Farabi. Nang dia kastade semuanya anta, kurang hadran nota. Nang Abi Suja, Bidayatul Hidayah, Azkar, Minhaj, Syarah Minhaj, Risalah Kusairiyah, Anu Nasaihid Dunia, Awariful Ma'arif, Ihya Ulumiddin, Quran Hafal, Tafsirnya Baghawi. Wahuwa si Baghawi tadi, jadirun semestinya bidzalika bidzalika tahrim. Memang semestinya dipaksakan diri kita ini untuk membaca tafsir tadi. Kama qila sebagaimana menjadi kata-kata ulang. Ainuhu faroruhu wa syahiduhu istiraruhu. Coba kita maknai dulu. Ainuhu bermula zohirnya, faroruhu menunjukkan atas dalamnya, ainuhu ay zohiruhu, faroruhu yadullu ala batinihi. Itu menurut lughat. Matinya ada tadi limbahnya nahu, lalu apa limbahnya tajwid, sorof, nahu, lughat. Ainuhu menurut lughat zahiruhu, faroruhu yadullu ala batinihi. Jadi kitab paro al-Baghawi, nah luarnya sudah menunjukkan nang di dalamnya daripada hebatnya. Wa syahiduhu bermula bukti keasliannya. Wa syahiduhu bermula bukti keasliannya. Istiraruhu cahaya kuningnya. Ya ujung orang bahari, tanda kitab agama yaitu kitab kuning orang bahari itu kalau. Ya kalau. Nah, lalu macam apa kata-kata ini? Nah, jadi syubbiha tafsirul Baghawi bidzahabi. Ditasbihkan, diumpamakan tafsir Baghawi dengan emas. Nah itu. Coba emas itu. Emas itu dilihat luarnya menunjukkan bahwa di dalamnya emas, sebab luarnya itu apa? Ya emas juga. Kemudian menunjukkan bukti emas ini bujur asli, warnanya kuning adalah emas hilang hirang kedadak. Nah itu ini pujian bagi kitab tafsir Baghawi. Ainuhu faroruhu wa syahiduhu istiraruhu. Lamun kada belajar ikamlah pertama soanun apa ngarannya lughat, nang kedua kada belajar balaghah, mati ikam membaca ainuhu faroruhu syahiduhu istiraruhu. Nah apa pahamannya? Matinya ada alatnya, pertama lughat, nang kedua balaghah. Ini tasbih. Wal yakun laka matlabun fima amkana antatuba min kutubil adabi. Tambahan kitab nang mesti disiapakan gasan belajar lagi. Handaklah ikam jasidin mencari sedapat mungkin, yaitu belajar kitab-kitab ilmu alat. Nah ini ilmu alat gasan membaca, memaham Quran, hadis dan lain-lain. Ilmu alat kana nahwi seperti pak nahu, nah wal lughati bahasa Arab, wa ghairiha sorof dan lain-lainnya, mantik. Nah secara kalian usul fikih, usul hadis, usul tafsir belajar tuh. Wala taqrahanna mutala'ata fi kitab maqamatil hariri, dan janganlah engkau kada katuju. Nah ini ditangati sidin. Jangan ikam kada katuju. Itu kata-kata sidin. Jangan kada katuju mamutala'ahi kitab maqamatil hariri. Al-Hariri ini ngaran ulama yaitu Qasim bin Ali. Sidin mengarang kitab bicara isinya nahu, ngarannya maqamatil hariri. Itu ngaran kitab. Kira-kira dua jari lah kira-kira. Kenapa jadi sidin wala taqohan, jangan engkau membenci, karena pian kitab ini inya anu CR CR dan ngalih bener. Jadi matinya jasirin jangan nyawa benci karena ngalih. Kita biasakan menyang ngalih sudah dah ibadah aja. Nah, jangan biar ngalih jangan. Tapi apabila ngalih supaya jangan benci, ba'dal uburi piha ala syaitin. Sesudah engkau melalui membacanya si maqamat tadi atas guru. Guru nang mana yubayinu laka ma'aniyaha, guru nang menjelaskan ia kepada engkau maksud-maksud nang di dalam kitab maqamatil hariri tadi. Inya lamun kada bawa guru kada kawai kan ngalih banar. Kira-kira guru-guru nang Adam ngaji di sini adalah bisi kitabnya maqamatil hariri. Ulun dangar jin anjar ja. Syukur jua panjang umur mendengar. Cobaan nyakanya mati kada mendengar lalu. Jadi musuhna mendengar bapikir-pikir mencari. Maksudna mencari bapikir-pikir belajar. Sebab ini penting, ni penting nang paling penting jar sidin. Jadi kada gampang urang nang alim sidina, kitab aja cukup, gurunya cukup. Duit tang, nah ini nang kada cukup. Fa innaha, maka bahwasanya kitab maqamatil hariri mimma kana bihi salafu, daripada kitab nang sangat dipentingkan oleh orang-orang soleh, wali-wali. Han jadi pian tahulah kadada wali Allah Ta'ala nang bungol. Samunyaan wali Allah Ta'ala tu alim. Kitab nahu nang paling ngalih nih. Ya tasirin mengerti. Qala Syekhu Ahmad Ibn Ujair, ujar Syekh Ahmad bin Ujair, maqamatul hariri tobaqul halwa. Itu antara lam lawan waw itu pagak pinanya cetakan kaitian ya kan. Yaitu halwa. Bermula kitab maqamatul hariri tobaqul halwa, seperti ceper yang penuh dengan makanan nang manis-manis. Ceper berisi makanan manis-manis. Tahu lagi yang kam terus, tapi manusia anu terkena kencing manis, jadi kan tidak setuju. Waqad jarrabna an-naf'a wal intifa'a biha, dan kami sendiri ujar Habib, apa ujar Habib nang mengarang kitab anu nih, nang mengarang wasiat nih. Nah, ujar Habib Ali bin Hasan al-Attas, aku sudah mencoba pertama an-naf'a, memberi manfaat ke orang lain, wal intipa aku seorang pulang mengambil manfaat melewat kitab maqamat tadi. Dasar bujur. Waktu melajarkan itu nah, aku jasidin bertambah paham, muridku paham juga minta. Jadi bahasa orang Banjar sini berberkat benar minta. Nang sudah alim ganal kan membaca itu bertambah ilmunya. Itu samunyaan ujar guruku adalah karena keikhlasan hati si pangarangnya. Wa kitabil milhati, kan tadi jar wala taqrahannal mutalaah fi kitabi maqamatil hari, iyalah wa kitabil milhati, dan janganlah engkau pada membaca kitab al milhah, lahu lil hariri. Kalangan hariri tadi juga. Ini isinya nahu juga. Ngarannya milhatul i'rab. Adalah bisi mendengar gini aja ratu aja nang ada di rumah tu jar jurumiah aja itu kan kada ingat jua di mana kandakannya. Hendak ikam hendak tahu urang hadramaut, hendak tahu urang tarim. Kitab nang hebat-hebatnya komplit ini dan gurunya komplit, sanatnya komplit. Cucuk aja lamun mengaramat ulangnya. Habib Abdullah Al-Idrus lah kan. Nang asal-asal dibari tetal Al-Idrus lah. Kan Habib Abdullah ngaran sidian. Tahulah. Ini masjid sidian nalanggar. Nah di sini rumah limbah itu ada tempat sidian beribadat ngarannya khalwat. Tahulah kan. Dalam tanah. Bisa kalau kamu kesana semalam. Sembahyang kalau kamu situ semalam. Terabang. Makai pesawat Allah Ta'ala. Dalam tanah. Dalam tanah ada lagi yang lain dalam tanah juga. Basanguran teh besi pabilanya koler, pabila kada menangis di lantai penggulu tangan batis rasa-rasa dalam neraka di lantai sampai menangis ketakutanan lawan Tuhan. Pabilanya menangis aja orang teh sembahyang minta ampun dengan Tuhan di dalam tanah. Mun kita wayah ini kamar khalwat anu ada gelas acang besanga di dalam kamar khalwat, ada keropok belinju, ada termos kopi, itu lain kamar khalwat tungarannya warung. Orang dalam tanah ini rumah aja tabat-tabat lawan kubur takutan. Ada orang baulah kubur dalam rumah sembahyang di situ tanah di tabok. Abdullah Al-Idrus nang Akbar nang anak oleh Abu Bakar Sakran, cucu oleh Abdurrahman Sakran. Kitab Milhatul Iqra lahu bagi hariri faqad qila innahu awda'a sirra kutubihi fiha. Sesungguhnya ada orang mengatakan yang benar bahwasanya hariri awda'a menyembunyikan dia sirra kutubi rahasia sembunyian kitab-kitab sirin fiha di dalam Milhatul Iqra. Jadi samunyaan rahasia-rahasia Imam Qasim bin Ali, rahasia sidin di andak sidin di dalam kitab Milhatul I'rab. Berapa sudah kitab yang mestinya disiapakan tak ada bisi di rumah. Itu lalu belajar lawan guru sanaknya yang ada pulang. Walaha syuruhun. Dan baginya si Milhah tadi ada syarahnya. Ini syarah itu matinya panglah. Jangan memikirkan kitab dengan utak. Harus kita mencari sarahnya supaya jangan salah dan sasat. Cara wow ta. Mesti kita betakun. Napa artinya wow? Napa? Dan lah. Nah, ya mikang pasti kapan menjawab. Wow, itu maknanya tahu lah kan, syarahnya itu kucing bersuara. Coba lihat kucing wajitan, wow wajinya. Itu syarah itu penting. Ini kada undah matangnya aja dia. Wuh, pantar seorang janggut inggan batis. Ada nang alim pada seorang lagi, yaitu nang tukang syarah akan baca syarahnya itu, jangan melabihi pada itu. Dihormati ulama-ulama nang bahari itu dihormati.

sakahandak. Nah, ini tambahan. Wa min kutubit tawarih, dan lagi kitab sejarah-sejarah ulama, yaitu tarikhul Imam Abi Muhammad Abdullah bin As'ad bin Ali Al-Yafi'i Al-Musamma Mir'atal Janan wa Ibratal Yaqadan, dan lagi kitab sejarah-sejarah ulama, lawan sejarah-sejarah ulama menghadapi keadaan zaman. Itu ikam harus bisi juga nang dingarang dikarang oleh yaitu Syekh Abdullah bin As'ad bin Ali Yafi'i. Ngaran kitabnya Mir'atul Janan wa Ibratal Yaqadan fi ma'rifati hawadithiz zaman wa taqallubi halil insan bi tasrifil malik ad-dayyan allazi huwa kullu yawmin huwa fi syar. Bah, ada gampang kitab ni mendengar gitanya. Ya kajak ada orang berjual ini nah misalnya lah harganya 1 juta. Ya kak awak kita terminjam aja daripada apiknya tak pulang. Kalau orang hantar ngotarin nang ini kan semuanyaan ada di rumahnya. Iya nang jadi wakaramat alim-alim berataan nang kita ini napa nang ada di rumah acan Lombok uyah ni itu aja. Ya nang alim mata, alim di kertak. Kitab aja kada cukup. Wa kitabil khamis fi surati ampas napis, dan pulang kitab ngarannya kirab khamis. Ham. Kada ari jelah khamis. Kitab khamis fi sirati pada perjalanan ampas napis. Artinya sebagus-bagus nang bagus. Siapa nang mengarang? Lir Imam Abil Hasan Al-Bakri. Wa kitab tabaqatil khawas li syarji, dan ulang kitab tabaqatil khawas ini mengumpulkan sejarah-sejarah ulama, manakib-manakib ulama-ulama, ngarannya tabaqatil khawas, nang pangarannya Imam Ahmad Syarji. Siapa Syarji? Ada guru ku baca Syarji. Wa min kitabil hadis, nah kitab hadis harus bisi jua, ada sanadnya as-sahihain Bukhari Muslim wa sunan Abi Dawud wa Tirmidzi, dan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibni Majah, Jami'is Shaghir, Sayyutil Sayyuti, Imam Sayyuti ini yang mengarang. Wa kitab Taisiril Usul ila Ilmil Usul, ini empat biji ini Taisiril Usul ila Ilmil Usul Lid-Daiba'i Al-Yamani, pengarangnya Syekh Abdul Rahman bin Ali Ad-Daiba'. Nang mengarang kitab Diba, diorang bari Diba ya. Ikam tahulah mulut Dibak itu mulai awalnya tah sampai akhirnya Rasulullah datang. Awal membaca sampai akhir Rasulullah datang. Meninya jar undak ada melihat hanya ikam picak. Tuntung aja ranah. Wa min kutubi ma'rifati huquqin Nabi SAW, dan ikam harus ada bisi kitab supaya ikam tahu kebesaran Nabi, yaitu ngaran kitabnya Syifa, Syifaul Amrod, nang mengarangnya Qadhi Iyab ni Syifa. Wa min kutubi ma'rifati huquqi ahli baiti, dan ikam harus bisi pulang kitab mengenai kebesaran kulawarga Nabi, juriat Nabi, supaya tawa menghormati. Munnya kada bisi kitabnya nini datang di mana mi jar Habib dipadakannya ami menyambat aja luput. Yep yep jar urang sayet disambat ayep ayep niko ayep di sayet kada tahu, di Habib kada tahu, di Ipah kada tahu, macam apa ini harap bener aja tukang sembari kambing. Oh apa kitab kada bisi di mana nak menghormati mun kada tahu ilmunya kada ada. Tahulah ikam samunyaan juriat Nabi itu nah awaknya itu nah sabukuan sudah mulia. Lamun inya takwa kepada Allah dua kemuliaannya. Jadi inya menang sebiji sudah, darah dagingnya sudah mulia. Apalagi min syarafil qurbil asli, syarafil asli, syarafil asli gitu orang ada orang jaba nang kada turunan nabi neh, kamuliaannya itu mendatang, yaitu takwa. Pabilanya takwa, anyar mulia. Kalau orang nang sayyid, awaknya itu sudah mulia, syarifah awaknya sudah mulia, lalu inya takwa pulang, dua kemuliaannya. Nang zati ada, nang arifi ada, nang asli ada, nang mendatang ada, keduanya. Ada orang jaba kecuali takwa hanya mulia iya nang inna akramakum indallah atqakum. Tapi ujar Nabi ana atqak. Aku ya Nabi Allah. Inilah aksyakum minallah wa atqakum walakinni ana aslumun ita. Jadi kalau Nabi wa atqakum paling takwa ya Allah. Nah, Nabi itu ada bisi air mani turun jadi Fatimah. Fatimah ada benaya itu. Jadi takwanya itu sudah anu apa? Anu mulianya itu sudah zatiyah. Lalu takwa pulang. Nah, jadi ngarannya dua nang zati lawan nang aridi. Ya urang-urang nang disebut ini lah nang Ali Ba'alawi nih. Kalau pertama nang zatiyah, nang kedua aridi datang dua-duanya. Ia yang dihirii oleh orang-orang lain. Setiap orang habaib, syarifah dihirii orang lain. Karena orang itu dapat nikmat Tuhan. Setiap orang dapat nikmat Tuhan dihirii oleh iblis. Iblis itu ada iblis jin, ada iblis manusia. Nah itu bang, jadi manusia-manusia yang jadi iblis. Aku pada sih lagi nanya. Iblis yang jadi manusia, manusia yang jadi iblis, supaya anu banyak lemboknya. Iya nang mahiri iklan kula barga Nabi itu. Nah, kalau iblisnya pang, iya nang mahiri orang alim. Sedang aja kalau tahanunya padasnya. Mesti ada bisi kitabnya khususun ala Abi Alawi minhum kitab Al-Iqdun Nabawi. Ngaran kitabnya. Al-Iqdun Nabawi mendengar gitu hanya mesti bisi kitabnya belajar lawan guru ada sanadnya sampai ke pengarang. Pengarangnya siapa? Syekh bin Abdullah Al-Aidarus. Ini Habib Syekh bin Abdullah Al-Aidarus. Wa kitab Al-Jauharus Syaffaf pulang. Nah ini tambahannya lil khatib batabar. Jangan membaca bi Abdullah ba tabal wa kitab al masra'ur rawi maita ngarannya masra'ur rawi dua jilid artinya dua juz masra'ur rawi ini isinya adalah anu riwayat hidup ya kan misalnya Habib Abdullah anu bin Abu Bakar As-Sakran lahir pada tahun anu kemudian bakawan nya minto lahir pada tahun anu bakawan lalu minto ja awalnya kan penting awalnya misalnya urang sugih ini kita nah kita ada nih kada kawannya wali nah minto lalu gurunya si anu minto kemudian lalu inya anu membaca Quran lawan si anu membaca hadis lawan si anu membaca nahwu lawan si anu membaca anu apa anu tasawuf lawan si anu lalu inya mengambil amalan lawan si anu nah limbah itu lalu karamatnya anu wafat tanggal sekian atau tahun sekian habis nang si kumpulan anaknya adalah Abu Bakar yaitu di Adan lahirnya tahun anu anunya lalu inya anu membaca Quran lawan si anu membaca hadis lawan si anu membaca nahwu lawan si anu membaca anu apa anu tasawuf lawan si anu lalu inya mengambil amalan lawan si anu nah limbah itu lalu karamatnya anu wafat tanggal sekian atau tahun sekian habis nang si kumpulan anaknya adalah Abu Bakar yaitu di Adan lahirnya tahun anu anunya gawiannya nangka ini nah itu. Dan orangnya kada mau bajalan pakai sandal mesti pakai permadani tunggangannya lebih bagus daripada raja makanannya nyaman pada makanan raja nah itu kurang perabot rumahnya anu larang pada git raja rumahnya bagus pada raja ini nih pada rumah coba kurang makam syukur lamun kita nang bungul ini wali napa jar rumah harat pada raja itu ngarannya hubut dunia. Sorang yang bunga, sorang yang katulahan. Urang makam, makam naga, makam syukur. Aga kita ini makam tahan maharet. Coba lantaran kanu nih kurang wawasannya, tetapi ada besi kitab jadi kita tahu sangkan wali sekor berataan tak guring di tanah. Tadinya mintu banget. Mas Ra'ir Rawi Rishilli wa Gari Dalek Mirapul Bin Musan Napa Bidalek Mislu Syarhil Ainiyah. Ada lagi Syarah Al-Ainiyah Imam Busiri Nang Marang Burdah. Nah itu Wal Burdah ada terbuat dan kitab Burdah. Nah Sabal Wal Burdah ada terbuat dan kitab Burdah. Nah sampai malam Jumat dibacalah lahu bagi Imam Busiri. Itu harus ada bisi juga kita. Bisi bener aja hanya membaca. Mungkin ada bisi mah membaca. Ini kadang menyambat-nyambat juga salah. Kenapa kalau dibaca orang malam Jumat itu aja baca Burdah. Limbah baca Burdah itu apa bulan orang aja badikir. Badikir mana apa pinanya orang mengamalkan Burdah lawan badikir itu apa pinanya aja bama uji jatah ya lima apa menyambat aja lukur kurang bahari Burdah itu hafal. Nah itu Suratul Kahfi hafal, Yasin Tabarak hafal, kurang bahari babinian apalagi laki wayahini ya Allah. Sudah karasukan mana sudah? Karasukan dendamnya pelit. Karasukan ano apa sebutinnya? Apa ngarannya teh? Kawalnya Nyai Pelit. Nyai Pelit nih. Siapa ada pengarannya? Nang ajin betungkat tuh nah. Siapa ngarannya? Nang betungkat kan tuh nah bini-bini betungkat. Mana terabang? Ingat juga ngarannya lah. Bubon ilmu hitam juga tak. Ada malam ini malih. Burdah naik abisi. Wasyarhahuma Risa Ibnu Hajar wal Mahalli. Nah ada Burdah ini sarahnya bisi juga pulang. Karangan Imam Ibnu Hajar wal Imam Mahalli. Sarah Burdah. Wal qasidah allati matnaha dan qasidah nang artinya karangan Busiri Imam Ibnu Busiri juga nang pamulaannya ila mata anta billadzi mashghulu hai orang-orang nang tasimpang parasaan nyamannya kepada makhluk pabila ikam batahan daripada parasaan itu ini kesannya ka urang tasumbahyang merasa ladat. Ladat itu dengan sembahyangnya, bukan ladat dengan Tuhan. Hai orang yang ladat dengan makhluk ladatnya dengan makhluk aja. Orang yang pak ibadat bisa senangnya itu imungnya dengan ibadah. Hai orang yang imung dengan makhluk-makhluk aja. Pabila menaikakan lagi imung kayak Tuhannya. Ila mata anta bil ladati mashghulu. Imam Busiri ayatan arba biha banat suada. Wa'adnya arad aja kita silir itu napa ujar kita menyamai dengan dia akan banat su'adah. Banat su'adah itu qasidah juga. Wal mumparijah al-mashhura dan ikam harus bisi pulang kitab mumparijah. Ini mumparijah tawassul. Apabila dibaca insyaallah selamat dari segala bala bencana. Ada mumparijah Ghazali, Imam Ghazali. Ada mumparijah Imam Subki. Harus bisi kita, harus belajar lawan guru. Ada sanatnya sampai ke Subki atau sampai ke Ghazali. Wa khususan usul jadbi. Apalagi mumparijah dibaca orang banyak apabila musim kemarau landang. Wang kita ilmator kada turun hujan. Innaha azimatut ta'sir fi husulil fajilan. Bahwa mumparijah itu sangat besar bekasnya untuk menghilangkan akan segala kesusahan tadi. Wa kadzalik al-qasidah al-musammatu bi ummil faraj li Syekh Muhammad Basalah Az-Zaghabi. Dan lagi kamu harus bisi kitab qasidah yang diberi nama Ummul Faraj karangan Muhammad Basalah Az-Zaghabi allati matnaha pamulaannya saharat wahajat bil madami muklati fa innahu qad istaghatha fiha bi jami' anbiya illahi al-kiram wal malakat alaihi wassalam wal auliya wal ulama wal alam fasma illahi wa kutubihi li adama. Maka di dalam kitab qasidah anu ummul pawajabi itu di situ komplek istighosah memakai segala nabi-nabi, malaikat semunyaannya, wali-wali semunyaan, ulama semunyaan, asma-asmaullah, kitab-kitab Tuhan itu harus disijual. Ngarannya ummul pawajabi. Wastighfari Abi Madian, ikam harus bisi istighfar nang dikarang Abi Madian. Ini harian seperti istighfar Hasan Basri, istighfar Abi Madian. Wa aqidatil Imam Yafi'i, dan kitab akidah Imam Yafi'i. Wa diwan Syekh Abi Bakar bin Abdullah Adani, dan kasidah yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Adani nang jakutareh nang bejalan dia Pak. Di apa tadi di Parmadani nang anu tunggangan sidin harus pada napa koretan apa raja makanannya pakaiannya bininya rumahnya perabot rumahnya bah bilang kalah raja tukang semenyanya raja kalah orang makam syukur. Nah ini ada bisi diwan sidin artinya napa anu kasidah tu nah diwan di antaranya kasidah sidin bismillahi maulana tadaina wa nahmaduhu itu ya tadi antaranya di diwan situ adanya. Jadi itu saban malam Jumat dibacalah sama malam Jumat dibaca bismillah tadi biar bapangarannya bapak sikap membaca sedikit misalnya kalau pindah ke uyuhan insyaallah itu luar biasa manfaatnya itu nang apa karangan Abu Bakar Al-Idrusni bismillah maulab tadina itu wa diwanil faqih Umar bin Farid itu dua jari tandanya itu kasidah anu al-faqih Umar bin Farid wa sudi ana diwan sudi ini kira-kira dua jari juga. Fahaula ahlul zauq wa syauq, mereka itu orang yang ahli zauq dan syauq, ahli ilmu batin. Wa kalamuhum yakhruju min samimi qulubihim, anu nang ditulis mereka itu keluar dari hati. Wa ma kharaja min qalbi sadaqal qalba, fabila nang dari hati masuk ke dalam hati jiwa. Fabila nang dari hati mesti masuk ke hati. Jadi tiap-tiap kata-kata lidah nang dari hati pasti masuk ke hati orang yang mendengar. Lamunnya kada masuk berarti salahnya lawan nang bapak nomor ini. Nang jadi kada masuk itu. Kullu kalamin barazau ala kiswatul qalbi alladhi yabruju minhu. Nah itu. Anu, tiap-tiap kata-kata lidah nang keluar bapakaian hati. Pabila bagus niscaya masuk ke hati orang. Pabila kada bagus pakaiannya niscaya kada bagus juga kada diterima orang. Jadi tiap-tiap kata-kata abah pabilanya bujur-bujur dari hati abah niscaya anak tadi mau maasi mau menurut. Belanya kada menurut kesalahan dari hati si abah. Menurut nih kayak ini. Tafsiruhu kullu kalamin kama huwa wa yakun laka fi aqdiha lil ulum wa suluki sabiliha sayakun muhaqqiqun arifun mutadalli'un dhu fahmin wa ilmin wa hikamin wa adabin. Dan aku memasani terakhir lawan ikam, hendaklah ikam menuntut ilmu nang di atas atas tadi jangan sembarangan, harus mencari seorang guru nang ahli hakikat. Satu, dua, arif urangnya arif billah. Tiga, mutaballiun urangnya ilmunya dalam. Empat, zupahmin urangnya cepat paham. Lima, wa ilmin urangnya komplet ilmunya. Tujuh, wahikamin urangnya ahli hikmah. Ulang, wa adabin urangnya ahli akhlak, wa hasabin urangnya mempunyai keturunan mulia. Nah kemudian nomor berapa kata lagi, wa nurin urangnya pulang penyenangan hati, wa basiratin munirah urangnya hatinya terang, wa husni sariratin bagus pulang perjalanan, wa siratin riwayat yarji'u fi ilmihi. Nang guru nang cukup nang kaitu anu syaratnya dia ma'ambil lawan ila sayyidin au syuyukh. Inya ada bisi guru pulang dan gurunya ini banyak. Nah ini harus Syekh Yasin Padang tuh guru sidin lebih 300. Jadi masalah kita menuntut ilmu kasini, kasini, kasini, itu memang disuruh banyak-banyak isi guru. Kasini, kasini, kasini, kasini, banyak-banyak. Jadi banyak berkatnya. Itu. Tapi nang dijaga samunyaan guru ini, nah, lahum silsilatun muttasilatun yartafi usana dua ila Rasulullah. Harus silsilahnya itu ada sampai ke Rasulullah SAW. Jangan putus di tengah jalan. Wa ini tapaka syarifun alwiyun husainiyun sunniyun pahwal kamar. Lamun ada tadapat guru nang komplet di atas tadi, urangnya pulang Habib, turunan Alwi, turunan Sayyidina Husin, urangnya ahli sunnah wal jamaah, maka itu juga sudah nang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Aku minta doakan lawan ikam sabarataan, mudahan aku sarumahan, diampuni Allah segala dosa, zahir batin seumur hidup, apalagi hendak menghadapi, akan nisbu sahabat. Dan minta lawan ikam barataan, aku sarumahan, diampuni, dimaafi, dihalalakan, diriwakan segala macam kesalahan-kesalahan aku sarumahan lawan ikam barataan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala Muhammad al-amin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, la quwwata illa billah. Pengajian dan mulut dan murdah insyaallah diteruskan sampai akhir Syakban.